gayam. Ih, gayam. Lagunya apa ini Mas kira-kira Mas? Buh. Gimana Pak Mundutan? Mantan Pak Mundut penopo? Ganteng mantene saka Jabret. Oh nggih. Nah, njaluk oleh-oleh, jali-jali. Jali-jali Betawi. Atara Gandhi. Ini spesial yang dari Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat. Selamat menikmati malam yang indah untuk pengantin berdua. Selamat ber oh yes, oh yes. Oh yeah. Oh yes. Yes.